Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah ahbabtu fillah. Kita lanjutkan kajian kita, serial kajian Tibbun Nabawi, ya, yang sebenarnya Tibbun Nabawi diambil dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad karangan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang pada jilid keempat, ya. Dan tidak disebutkan oleh para ulama bahwasanya Ibnu Qayyim mengarang kitab Tibbun Nabawi tersendiri. Akan tetapi kitab ini diambil dari Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Pada pertemuan malam ini kita lanjutkan dengan topik sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menjadikan bab faslun fi hadi sallallahu alaihi wasallam fi taharruzi min al-adwa'i al-mu'diyati bi tab'iha wa irsyadihi al-asihaa ila mujanibati ahliha. Bab tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga penyakit yang menular dengan tabiat penyakit tersebut. Dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kesehatan dan agar menjauhkan dari yaitu hal-hal yang menyebabkan dia sakit. Rahimahun wa rahimakumullah. Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid keempat ini Ibnu Qayyim banyak berbicara tentang ilmu pengobatan. Tetapi jangan dikira ilmu pengobatan ini enggak ada cabang ilmu yang lainnya. Pada ilmu pengobatan ini Ibnu Qayyim ternyata memasukkan ilmu akidah. Juga Ibnu Qayyim memasukkan ilmu tauhid, juga ada padanya fikih, ya, juga ada padanya faedah-faedah terkait dengan bahasa Arab, juga terkait di dalamnya faedah-faedah terkait dengan ilmu hadis. Nanti akan kita lewati, ya, dalam satu momen Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, la adwa lati yara, enggak ada penyakit menular. Ya. Dalam hadis yang lainnya Nabi menganjurkan agar kita tidak mencampur orang yang sakit dengan orang yang sehat. Bagaimana mengumpulkan dua hadis ini? Maka di sini ada faedah apa? Tentang ilmu hadis. Ya. Fa inna rahmanarhamakumullah, sebagian orang mungkin menganggap dikit-dikit Tibbun Nabawi terus. Kajiannya pengobatan Tibbun Nabawi terus. Padahal di sini, ya, terkadang dengan Tibbun Nabawi kita masuk kepada awamun nas, kepada khalayak umum dari manusia, ilmu tauhid, ilmu akidah yang mereka kadang alergi kalau judulnya kajian tentang tauhid, kajian tentang akidah, mereka alergi. Ternyata, ya, hadis-hadis yang dibawa Ibnu Qayyim rahimahullah, juga penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ternyata ada padanya kandungan apa? Tauhid, akidah, fikih, ya, ada bahasa Arab, ya, ada sorof juga, dan cabang-cabang ilmu yang lainnya. Maka gak bisa dientengin. Kita belajar Tibbun Nabawi, ya, Tibbun Nabawi sendiri ataupun yang terkandung, yang dibahas dalam pembahasan Ibnu Qayyim dari kitab ini masuk dalam konteks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dalam hidupnya dia menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan untuk menuju surga. Nah, termasuk ilmu ini yang kita bahas enggak bisa dientengin. Juga merupakan cabang dari cabang-cabang ilmu, pintu-pintu yang bisa kita masuki agar kita bisa masuk surga. Bahkan Ibnu Muflih mengatakan Tibbun Nabawi masuk ya, ilmu tibun nabawi masuk dalam konteks ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, bahwasanya agama ini telah sempurna, termasuk syariat yang dibawa Nabi melalui apa? Tibun nabawi, ya. Barakallahu fikum. Kemudian berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, telah sabit dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah, annahu kana fi wafdi thaqifin rajulun majdhum, ya. Dari Jabir bin Abdullah bahwasanya di dalam utusan Thaqif, ya, gerombolan manusia dari Banu Thaqif, itu ada seorang laki-laki yang kena judam, laki-laki yang kena lepra, ya, kusta, ya. Dari satu golongan itu, dari gerombolan manusia ini, ada satu yang kena, ada satu yang kena. Fa'arsala ilaihi nabi, dan ada dari Bani Thaqif ini ada yang diutus kepada Nabi. Disebutkan dalam riwayat, ya, bahwasanya laki-laki itu dari Bani Thaqif itu namanya Syarid bin Suwaid. Syarid bin Suwaid, ya. Kemudian Syarid bin Suwaid ini, ya, ingin masuk Islam dan dia ingin berbaiat di hadapan Nabi SAW, berjihad bersama Nabi SAW, dan ingin langsung di hadapan Nabi mengucapkan syahadat. Tapi apa kata Nabi SAW kepada laki-laki ini? Irji' faqad bayanak, pulang kamu, kembali kamu, baiat kamu sudah kami terima, sah, kamu sudah masuk Islam, sudah kami baiat. Tapi Nabi menyuruh dia apa? Pulang. Di sini berarti ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, bisa jadi Nabi enggak mau salaman sama laki-laki ini. Kenapa? Karena Nabi tahu ternyata dari Bani Thaqif ini ada satu orang laki-laki yang kena kusta. Ya, khawatir nanti akan menularkan. Nah, kedua, biar laki-laki ini enggak duduk dalam waktu yang lama bersama Nabi. Kenapa? Karena kadang wabah itu apa? Butuh waktu untuk masuk ke dalam tubuh kita, untuk menjadikan tubuh kita menjadi inangnya, itu ada waktunya. Makanya antum kalau nengok sebelumnya, kalau lihat kasus sebelumnya dari kasus COVID, kalau antum nengok ada orang yang kena COVID di ruangan, antum masuk, antum sudah pakai masker, antum gak kena COVID, ada family antum kena COVID, antum masuk ke ruangannya. Kalau memang terpaksa masuk, akan dibatasi sama perawat atau dokternya, cukup jangan lebih dari 15 menit. Ini diantaranya hikmah apa? Agar gak terlalu lama. Dan di sini Nabi apa? Memerintahkan lelaki ini yang sudah berhasil masuk Islam di hadapan Nabi untuk cepat kembali. Biar apa? Nabi gak lama-lama kontak dengan laki-laki ini. Nah, ini termasuk bimbingan Nabi. Biar gak kena penyakit menular. Ya, Nabi juga manusia, Nabi juga ngambil sebab. Nah, semuanya itu takdir. Ya, sudah dicatat oleh Allah, siapa yang kena, siapa yang enggak kena, sudah dicatat. Tapi kita ngambil sebab. Orang sehat jadi sakit ada sebabnya. Orang sakit kemudian sembuh jadi sehat juga ada sebabnya. Dan sebab ini Allah jadikan apa? Hikmah. Ya. Segala sesuatu itu dijadikan melalui perantara sebab sebagai apa? Wujud hikmah yang Allah ciptakan. Demikian rahman wa rahimakumullah jami'an. Maka Nabi memerintah seorang sahabat ini untuk apa? Untuk kemudian pulang. Untuk kemudian pulang. Bisa jadi Nabi enggak apa? Enggak cipika cipiku, enggak salaman, enggak mau berlama-lamaan dengan dia. Fah, ini termasuk juga apa? Ini isyarat ada bimbingan Nabi agar kita menjauh dari penyakit menular, ya, menjauh dari penyakit menular, ya, nggak perlu nantang penyakit. Bukanlah akhlak seorang Muslim dia nantang musuh, ya, nantang pingin ketemu orang kafir, pingin perang berhadapan, nantang ingin di tempat gelap pingin ketemu dengan kuntilanak, dengan jin. Bukan demikian akidah seorang Muslim. Ya, nantang pengen apa? Menghadapi COVID langsung di hadapan mata. Bukan demikian. Sombong enggak boleh. Kalau musuh datang, jangan kabur. Ya. kalau ternyata musuh datang, ya, nyerang, nah, kita lawan. Nah, musuh mau dari wujud ins atau jin, jangan kabur. Ya, demikian rahmatullah adab seorang muslim. Juga jangan nantang. Ya, kalau sudah kena covid, jangan bawa covid kemana-mana. Hadapin covid, isolasi mandiri. Barakallahu fikum. Fa'inni rahmatullah jami'an. Kemudian Nabi SAW, hadis yang pertama ini adalah hadis dengan sanad yang sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ya, nomor 2231, juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, ya, juga dari hadis Amr bin Syarid an Abi, yaitu Syarid bin Suwaid, wa ja'alahu riwayah an Jabir, ya, riwayah an Jabir, dan disebutkan di sini riwayat an Jabir khata, riwayat dari Jabir itu salah, yang benar adalah riwayat dari Syarid bin Suwaid. Nah, Syarid bin Suwaid. Kemudian yang berikutnya, warawa al-Bukhari fi sahihi ta'liqan min hadithi Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam sahihnya ta'liqan. Kalau artinya ta'liqan apa? Imam Bukhari langsung loncat, enggak menyebutkan qala haddatsana Muhammad bin al-Muthanna, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, enggak. Tapi Imam Bukhari langsung loncat qala Abu Hurairah. Jadi sanadnya enggak disebutin. Tapi kalau Imam Bukhari yang meriwayatkan, sudah masyaallah, jelas sahihnya. Naam. Fa diriwayatkan dari Imam Bukhari mu'allaqan dari hadis Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala firra minal majdhumi kama tafirru minal asadi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, larilah kalian dari apa? Kusta, lepra, sebagaimana kalian lari dari singa. Ya, lari dari singa. Fa di sini disebutkan oleh yang menta'liq buku ini bahwasannya ini fihi kalam, dikatakan dalam riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya ta'liqan dari Affan an Sulaim bin Hayyan an Sa'id ibn Mina an Abi Hurairah marfu'an wa qala al-Hafidz fil Fath Affan huwa Affan bin Muslim, bukan Affan bin Sulaim, berarti ada kesalahan di sini. Ya, Affan bin Muslim As-Saffar wa huwa min syuyukhil Bukhari, lakin akthar ma yakhruju anhu biwasitah. Tapi apa? Seringnya dijadikan apa? Perantara. Apa yang diriwayatkan dari beliau? Ada perantara di antara perawi. Naam. Alhasil rahimahumullah, di sini perintah Nabi SAW apa? Larilah kalian firra minal majdum kama tafirru minal asad. Larilah kalian dari kusta, lepra, sebagaimana kalian lari dari singa. Artinya apa? Kalau kita melihat satu daerah katakan nih zona hitam, orang kena kusta, kena lepra, ya, jangan coba-coba masuk. Kita lari, menghindar. Sebagai wujud apa? Kita orang yang sehat, ngambil sebab tetap sehat biar gak sakit. Makanya orang sehat tetap sehat ada sebabnya. Di antara apa? Lari dari tempat wabah. Katakan lari dari tempat wabah lepra, katakan zona hitam lepra misalkan. Kita lari dari situ. Kita lari dari situ. Sebagai apa? Wujud sebab kita tetap sehat. Nah, kemudian orang yang sudah di zona hitam, ya, yang sudah di dalam, yang sudah kena kusta, kena lepra misalkan di situ, maka apa? Jangan lari. Jangan lari keluar. Jangan melarikan diri. Cukup di dalam. Ini bimbingan Nabi. Sebagaimana kisah tatkala Umar bin Khattab meminta beberapa para sahabat yang mereka ahli Al-Qur'an yang dikirim di Damaskus di Suriah, ya, tatkala daerah tersebut kena lepra, Umar memerintah mereka untuk keluar, pulang bersama Umar ke Madinah. Tapi mereka beberapa sahabat ini enggak mau keluar. Kenapa? Karena sudah terlanjur di situ mereka ada di daerah yang terjangkit wabah. Sehingga terjadi khilaf antara Umar bin Khattab dan para sahabat. Umar sebagai khalifah, mereka kok enggak taat sama Umar. Disuruh balik sama Umar enggak mau karena mereka sudah terlanjur masuk di daerah wabah. Datanglah sahabat yang lainnya, kalau enggak salah Abdurrahman bin Auf, menjelaskan kepada Umar bin Khattab, ya, bahwasanya apa? Bahwasanya yang datang dari Nabi SAW agar apa? Yang sudah di dalam apa? Enggak boleh keluar. Sebagaimana hadis, idza sami'tum bihi aw bi ardin, ya, fala tadkhulu 'alaihi. Wa idza waqa'u bi ardin wa antum fihi fala takhruju min. Ya. Kalau kalian dengar kabar satu daerah kena wabah, ya, kalian jangan berusaha masuk. Yang di dalam jangan berusaha keluar. Nah, ini untuk melengkapi hadis yang seperti ini. Demikian rahimakumullah. Tapi sekali lagi, ya, COVID bukanlah lepra. COVID bukanlah judan. Ya. Nah, sebenarnya apa? Bisa ditangani dengan mudah. Dengan apa? Jika tahu caranya. Ya. Jika tahu caranya. Caranya apa? Sebagaimana disebutkan, kalau kita lihat kitab-kitab kedokteran klasik, kalau Anda sudah sembab, banyak dahak, ciri-ciri Anda dingin lembab. Ya. Kalau sudah dingin lembab, pasangan dengan lawannya. Lawannya apa? Panas kering. Ya. Dalilnya apa? Ibnu Qayyim menjadikan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Segala sesuatu itu dihancurkan. Artinya apa? Kalau ada dingin lembab, dihancurkan dengan lawannya, panas kering. Ini contoh yang sangat simpel konsep sebenarnya. Ya, konsep yang sangat simpel sekali. Kalau di kedokteran modern ada istilah antibiotik. Ya. Kalau dalam kedokteran klasik istilahnya bukan antibiotik, lawan dari sifat tersebut, anti dari lawan tersebut. Makanya kalau Nabi bilang waktu itu dari hadis Aisyah yang sering kita ulang, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, ya, nadfa'u harra hadza bi burdi hadza wa burda hadza bi harri hadza. Panasnya kurma dilawan, diantikan, dinetralkan, dihancurkan dengan dinginnya semangka. Sebaliknya juga demikian. Ya. Jadi kalau ada dingin lembab, kasih panas kering. Kalau ada bakteri, dikasih antibiotik. Ini istilah modern. Pakai konsep yang lain. Kedokteran klasik lawannya. Sangat simpel sekali. Nah, jika sudah dahak, sudah kering, sudah bikin nafas sengal, ya, berarti itu sudah mulai sebenarnya proses tubuh memanaskan apa? Tubuh dengan darahnya, dengan leukositnya sudah ngelawan virus, sehingga saat itu sudah mulai yang dingin lembab mulai berubah, mulai dahak yang tadinya sifatnya dingin lembab mulai dia kering. Maka saat itu dibutuhkan penetralnya juga. Apa? Pakai resep Arab klasik namanya sakanjabin. Apa itu sakanjabin? Yaitu sesuatu yang manis dicampur sama yang masam. Contohnya apa? Cuka apel dicampur sama madu. Subhanallah, yang sudah mengkonsumsi dalam hitungan satu hari saja, minum pagi sore, dahak yang tadinya kayak lem sudah langsung dihancurkan. Termasuk orang yang COVID atau pasca COVID biasanya terjadi pengentalan darah. Kenapa? Karena leukosit naik. Dan itu adalah mekanisme pertahanan dari tubuh untuk melawan dingin lembab, dipanaskan dengan darah yang menimbulkan leukosit. Saat itu terjadilah pengentalan darah, sama diencerkan dengan sakanjabin. Ya, apa tadi? Cuka, katakan cuka apel dengan madu misalkan, yang manis dengan yang masam. Ya, saat itu untuk ngencerin dahak sekaligus ngencerin darah. Masya Allah, ajib. Nah, alhamdulillah banyak yang belum sempat masuk rumah sakit sudah dahaknya bisa keluar, nafasnya nggak sengal. Ya, sehat itu mudah, sehat itu murah. Kalau apa? Kalau tahu caranya. Barakallahu fikum. Fa'inna rahmina rahmukumullah jami'an. Kemarin harus beli obat berapa juta kemarin, Pak Dian? Ah, darah kental harus beli obat berapa, 1 juta itu pun rebutan ya. Nah, itu dia. 1,2. Sudah rebutan, antri, harga mahal ya. Nah, masih ada yang murah. Cuka apel 20.000. Madu katakan 80.000, masyaallah. Madu murni, bukan madu asli ya. Nah. Barakallahu fikum, rahmanan rahimakumullah. Kemudian berikutnya, Ibnu Qayyim menyebutkan fi Sunan Ibnu Majah, disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah, min hadits Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tudimun nadhara ila al-majdumin. Ya. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan diriwayatkan Imam Ahmad. Naam. Dan di sini Nabi SAW juga mengajarkan sekali lagi. Ya, Nabi SAW mengajarkan bahwasanya la tudimun nadhara ilal majdumin. Jangan kalian sering-sering melihat orang yang kena judam, kena lepra, kusta waktu itu. Ya, jangan sering dilihat. Ini di zamannya Nabi. Kalau ada orang kena sakit, kebayang lepra. Disebutin sama sini Ibnu Qayyim. Apa sih lepra, judam? Sebelum kita bahas ini, dibahas Ibnu Qayyim. Judam, ini dokter Arab sudah bahas. Lepra itu apa? Judam huwa illatun radiatun tahduthu min intishari almirratis sauda fil badan kullih. Fayufsidu mizajul a'dha wa hay'atuhu wa shakluhu wa rubbama fasada fi akhiri ittisaluhu hatta tata'akkala al-a'dha wa tasquta wa yusamma da'al asad. Naam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, judam, ya, kalau bahasa Indonesia dia diartikan lepra dan kusta. Taunya dari mana? Judam diartikan lepra dan kusta. Coba definisi judam dalam bahasa Arab. Dia adalah penyakit yang buruk, penyakit yang jelek yang terjadi karena intisyari mirratis sauda. Terjadi ada masalah apa? Mirratis sauda, gangguan pada limpa sehingga menjadikan masalah pada kulit seperti pigmen kulit. Yang dia ini menyebar di seluruh tubuh, kemudian dia merusak apa unsur yang terada pada organ tubuh, bahkan merusak organ tubuh dan merusak wujudnya organ tubuh, dan bisa jadi terjadi apa akhir ittisaluhu, yaitu ekstremitas ujung-ujungnya tangan, jari-jari tangan dan kaki, bisa jadi apa tata'akkala al-adha, dimakan, artinya dimakan apa? Jari-jari putus, naudzubillah. Ini putus, tukus, kemakan, habis kemakan, jatuh sendiri. Kenapa? Karena yang diserang saraf tepinya sama kusta ini nyerang saraf tepi. Dan penularan kusta hampir sama dengan penularan COVID. Lewat apa? Droplets. Ya, virusnya. Kenapa? Karena dia kuat, dia hidup di udara, di lingkungan yang kasar kuat. Lain halnya sama HIV, AIDS. Lain halnya dengan hepatitis B, nularnya lewat apa? Lewat darah. Kenapa? Karena dia gak bisa tinggal di udara. Dia maunya di tempat-tempat yang halus seperti darah. Coba bagaimana Allah ciptakan, coba. Fa inna rahmatakumullah, sampai bikin apa? Patah, putus-putus. Dan bahkan wajahnya bisa benjol-benjol sampai kayak singa, dan kulitnya jadi warna hitam kehijauan. Makanya dijuluki da'al asad, penyakit singa. Bukan sipilis, bukan. Ini penyakit singa karena apa? Wujudnya orangnya kayak singa. Sehingga di Arab dijuluki penyakit singa. Kalau melihat seperti ini, makanya Nabi ngingetin, la tudimun nadhara ilal majdumin. Jangan kalian sering lihat orang yang kena kusta, kena lepra. Karena apa? Wujudnya menakutkan. Jarinya patah-patah, mukanya juga kayak singa, kulitnya berubah, organnya berubah. Makanya Nabi nasihatin, biar kalian gak kena seperti dia, biar gak nular ke kalian, kalian ambil sebab. Apa sebabnya? Jangan sering lihat. Ya, kalau kita sering lihat, apa yang kita lihat akan berdampak kepada hati kita, sehingga kita menjadi panik dan takut. Saat itu panik dan takut, imun kita turun. Saat imun turun, mudah sekali nular ke dia. Ya, ketakutan inilah yang akhirnya riskan menjadi apa? Nular ke dia. Kedua, kenapa gak boleh sering lihat? Disebutkan oleh para ulama, gak boleh kita melihat orang yang sakit, dalam hal ini lepra, kusta. Kenapa? Karena orang yang lepra atau kusta, kalau melihat kita orang yang sehat, khawatir yang sakit sudah patah-patah, benjol-benjol mukanya, melihat yang sehat, dia ngelempar ain, sehingga nular ke dia. Atau mungkin dia juga kena sakit penyakit yang lain yang mengenaskan. Nah, bimbingan Nabi, makanya Nabi ngajarin dari sisi jiwa kita, biar kita gak down lihat penyakit dia. Ya, dari sisi dia, biar dia gak ngelempar ain ke kita. Coba, begitu jelasnya penjelasan Nabi SAW. Makanya kalau ngelihat orang sakit, mau lepra, mau cacat, lihat orang kecelakaan di hadapan mata, lihat orang kena wabah COVID kejang-kejang di hadapan mata misalkan, ya, lihat orang sedang enjoy dalam perbuatan maksiat. Bimbingan Nabi baca doa apa? Apa doanya Nabi yang diajarin? Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdhila. Ini dihafalin. Ya, biar kita enggak seperti apa yang kita lihat. Nah, biar kita enggak mengalami apa yang seperti kita lihat di hadapan mata, kecelakaan, orang cacat, orang lepra, orang kena wabah COVID misalkan, orang sedang terjatuh dalam maksiat kita lihat. Doa, baca doa ini. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa baca doa ini, alhamdulillahilladzi afani mimma talaka bih, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menjaga kami dari musibah, dari penyakit, yang telah Allah berikan cobaan ini, ya, dan Allah berikan keutamaan bagi yang Allah ingini ini. Barang siapa baca doa ini, apa kata Rasulullah? Allah akan jaga dia. Ya, Allah akan jaga dia agar dia tidak tertimpa seperti apa yang dia lihat di hadapan matanya. Kainan makan ma'ash. Bagaimanapun kondisinya, selama dia masih hidup dijaga. Oh, ini jaminan dari Allah melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hafalin doa seperti ini. Di zaman Nabi nggak ada IG, nggak ada Facebook, nggak ada kamera. Jadi apa? Jangan lihat langsung, jangan dilihat. Di zaman kita berarti apa? Jangan sering lihat TV, jangan sering lihat berita-berita media maya, WhatsApp, grup-grup. Orang tabiatnya orang paling senang jadi pahlawan. Ada berita siapa meninggal, share di grup, menjadi dia orang yang terpenting. Ya. Ada orang apa gitu, foto, show, lihat, maunya pengin apa? Dia ini yang orang yang pertama nyampaikan berita. Padahal jangan. Nabi sudah ngajarin apa? Basyiru wa la tunafiru, taisiru wa la tu'siru. Kasih kabar gembira saudara kalian, jangan dikasih kabar buruk. Permudahlah urusan saudara kalian, jangan dipersulit. Lah ini grup diisi berita-berita apa? Mengenaskan. Syuf, tetangga kita kemarin keluar busanya. Ya, sengal. Kemudian kejang-kejang sebelum mati, diperiksa positif COVID. Ya tambah down orang-orangnya di grup WhatsApp. Nah, di video lagi modelnya. Nah, ini rahmatan rahmatullah, masuk larangan ini. Jangan sering lihat, juga jangan sering nge-share. Share yang Anda share itu enggak nambah iman, enggak nambah imun orang yang baca di grup Anda. Justru malah membuat mereka susah, panik, imun dan imannya tambah turun. Kenapa? Gara-gara share-sharean Anda. Coba berusaha apa menahan tangannya untuk mudah share. Kalau ada berita yang nyampe, dipikir dulu. Kalau saya sampaikan di grup, ya, atau secara langsung dunia nyata, banyak manfaatnya enggak atau lebih banyak mudaratnya? Sampaikan, dilihat, ditimbang masalah itu. Nah, diriwayatkan dalam riwayat Imam Muslim dalam muqaddimahnya, kadzaba kafa bimri'in kadziban haddatsa bikulli ma sami'. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta jika apa? Dia dapat kabar, dicomot, langsung disebarin, enggak diperiksa. Maka apa? Orang yang nyebarin ini cukup dikatakan ente pendusta. Gara-gara apa? Dapat kabar, enggak tabayyun, enggak dikoreksi, langsung sebarin gitu saja. Ini ciri-ciri pendusta. Nah, makanya apa? Jangan sering lihat orang kena wabah di dunia nyata, dunia maya. Jangan sering lihat. Juga jangan sering share. Karena itu perantara untuk apa? Masuk apa? Menyebabkan malapetaka bagi saudara kita. Fah, ini sudah terjadi. Kalau kita saksikan, ya, musim pandemi gimana coba? Ya, manusia mayoritasnya seperti apa? Wah, share sana, share sini. Wah, ini wah, beritanya semua ditumpuk di grup WhatsApp. Alhamdulillah kalau Pak RT kita ya bikin peraturan di grup ini dilarang nge-share tentang COVID. Alhamdulillah aman terkendali. Enak, Pak RT punya wewenang di grup ini jangan share tentang COVID. Ya, pendidikan tentang COVID, tarbiyah tentang COVID, silahkan disampaikan. Ya, sepentingnya. Tapi selebihnya nggak usah data-data ini. Apa datangin manfaat? Nggak datangin manfaat. Ya, disebutkan meninggal seperti ini. Hanya nambah takut saja, hanya nambah panik. Saudaranya kena GERD, saudaranya kena apa, anxiety disorder, gangguan mental, cemas dan sebagainya. Kenapa? Karena Anda yang sering share. Nah, demikian rahmatullah. Makanya apa? Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Belajar dari pengalaman sebelumnya. Ya. Ketika Covid kemarin apa saja yang dilakukan oleh manusia? Kita jangan seperti yang mereka terjatuh dalam kesalahan. Kemudian rahmatullah, yang berikutnya, wa fi sahihaini min hadits Abi Hurairah, dari hadits Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuridanna mumridun ala musihin. Ya. Hadits ini hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah dicampur orang yang sakit sama orang sehat. Jangan dicampur. Ini bimbingan Nabi. Hadis yang lainnya mengatakan apa? La adwa, enggak ada penyakit menular. Loh, gimana? Nabi bilangnya enggak ada penyakit menular. Tapi di hadis yang lain, Nabi bilangnya jangan campur orang yang sakit sama orang yang sehat. Terus kayak bertentangan aja hadis ini. Kalau ada yang bilang bertentangan, berarti otak kita yang masalah. Enggak ada selamanya dalam hadis Nabi yang diucapkan Nabi itu bertentangan. Kalau mengatakan bertentangan berarti syariat bertentangan. Ya. Kalau ada yang nampak bertentangan, jangan buru sangka pada hadis, buru sangka kepada otak kita, pemahaman kita. Semuanya otak kita yang bertentangan. Nah, bisa jadi kadang ada hadis yang apa? Ada nasikh wal mansukh. Ada hadis yang ini duluan dihapus dengan hadis yang ini. Ya. Dihapus dengan hadis yang ini misalkan. Dalam hal ini ada hadis yang nampaknya bertentangan. Apakah ini ada mansukh? Bukan mansukh. Tapi hadis ini bisa dikumpulin, maksudnya Nabi enggak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah. Nyatanya ada penyakit menular, tapi menular dengan izin Allah. Kalau menular dengan zat penyakit itu enggak ada. Ya, dengan zat penyakit itu menular enggak ada. Tapi dengan izin Allah penyakit ini dijadikan Allah menular, dan menularnya atas siapa yang Allah kehendaki. Nah, bukan atas kehendak si virus, tapi atas kehendak Allah siapa yang kena. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan setelah adzan. Allah Akbar, Allah Akbar. Baik, kita lanjutkan. Kemudian di sini Nabi menjelaskan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Imam Bukhari dan Muslim, la yuridanna mumriduna al-musih. Jangan campur orang yang sakit sama orang yang sehat, dengan orang yang sehat jangan dicampur. Ya. Jangan campur orang yang sakit dengan orang yang sehat. Ini termasuk bimbingan Nabi. Untuk apa? Di antaranya isolasi bagi orang yang sakit. Nah, flu saja cepat nyebarnya flu. Orang kena flu satu rumah, ya misalnya seorang suami yang sering di luar kena flu, udah anak istri mertua semuanya nggak bisa kena di situ. Ya artinya terjadi, tapi ya menularnya dengan izin Allah. Ada yang satu rumah, ya ada yang kena, ada yang nggak kena. Yang kena memang melalui sebab. Sebabnya di antaranya apa? Imunnya lagi ngedrop, ya dia lagi lelah. Nah, dan mungkin jadi tubuh dia dingin lembab sehingga cocok untuk flu, ya. Yang satunya enggak kena. Enggak kena, masya Allah fisiknya kuat. Ini di antara sebabnya. Fisiknya kuat, istirahatnya oke, badan dia enggak dingin lembab, ya. Itu hanya sebab saja. Allah jadikan melalui perantara sebab. Tetapi mutlak itu atas izin Allah. Ada kalau kita lihat orang yang kena COVID, masya Allah, ada orang kena COVID, masya Allah dia olahragawan, tubuhnya sehat, nggak ada penyakit-penyakit ya bawaan, nggak ada penyakit-penyakit yang memperparah kondisi dia, ya, dan imunnya juga kuat. Ternyata kena COVID juga. Kenapa? Ya murni kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, murni kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian rahimakumullah. Kemudian juga ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam Zawaid Al-Musnad, ya. Tetapi dalam hadis ini ya ada Al-Faraj bin Fudalah an Abdullah bin Amr an ummi Fatimah an abiha Al-Husain an abihi Ali, dan sanadnya lemah. Kenapa? Karena ada Al-Faraj yang dia ini apa menyendiri, periwayatannya menyendiri, sehingga hadis ini apa menjadi hadis yang dhaif jiddan, hadisnya lemah. Tapi makna hadis ini sangat bagus, mencocoki dengan kaidah kedokteran klasik dan kedokteran modern zaman sekarang. Apa bunyi lafaz hadisnya? Kallim al-majduma wa bainaka wa bainahu qidrum hin aw rumhaini. Bicaralah kamu dengan orang yang kena kusta, jaraknya kamu dengan orang yang kena kusta satu busur panah atau dua busur panah. Artinya jaraknya apa? 1 meter sampai 2 meter. Coba. Ternyata kedokteran modern juga mikir demikian, jaraknya 1 meter 2 meter. Hadis ini walaupun lemah, artinya ya, maknanya benar. Ya, maknanya benar, dan berarti orang zaman dulu mikir jangan terlalu dekat. Ya, kenapa? Karena itu pengaruh. Ya, katanya Ibnu Qayyim, wa muqaribu al-majdum wa sahib as-sil yasqamu bi ra'ihatihi. Dan orang yang dekat-dekat, orang yang kena kusta, orang yang kena sil-sil TBC, orang yang kena TBC, maka dia bisa sakit. Kenapa? Karena hawanya, ra'ihanya, aromanya. Kusta tadi penularnya lewat apa? Droplet. TBC lewat apa? Droplet, sama. Jadi apa? Mengkarib, orang yang deket-deket bisa potensi tertular. Coba, kedokteran klasik sudah bahas penularan lewat apa, pencegahannya bagaimana, coba. Nah, barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah. Fa juga demikian, selain jarak mempengaruhi apa? Potensi penularan, juga apa? Juga italatil waqt. Juga diantaranya apa? Terlalu lama kita ngobrol kontak sama dia. Ini juga membahayakan potensi faktor penularan kepada dia yang berdekatan. Nah, ini coba bayangkan rahman warahmatullah. Ya, mereka betul-betul membahas dengan detail para ulama. Kemudian rahman warahmatullah jami'an. Al-majduma, kata Ibnu Qayyim, tashtaddu ra'ihatuhu hatta yusqima man atala majalisatahu wa muhadatsatahu. Ya, orang potensi kena lepra atau TBC itu potensinya akan semakin besar kalau apa? Kalau dia ngobrolnya semakin lama, duduknya semakin lama, perbincangannya semakin lama. Ya. Nah, wal attibba ab'adun nas 'anil iman biyumnin wa syu'min. Ya. Dan terkadang manusia ini, ya, para manusia ini, attibba, dokter ini adalah manusia yang paling jauh dari apa? Dari yumn wa syu'um. Dari apa? Sial dan keberuntungan. Sial dan keberuntungan. Ini katanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kemudian rahimakumullah, kata Ibnu Qayyim, sekarang kita tadi bahas tentang masalah apa? Masalah fisik nyata yang ada di hadapan kita. Sekarang nih Ibnu Qayyim membahas tentang masalah maknawi. Tentang masalah maknawi. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Ya, beliau mengatakan, wa qalat firqatun ukhra, ada sebagian orang berkata, bal al-khitabu bihadaini al-khitabaini juz'i la kulli. Ini ucapan sebagian, bukan untuk mayoritasnya. Fa kullu wahidin khatabahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bima yalik bihalih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang berbicara, ya, kepada manusia sesuai dengan kondisinya dia yang ada di hadapannya. Nabi bicara sama siapa, dilihat kondisi dia. Ini termasuk hikmah dalam berdakwah. Kita enggak sama, kita ngomong dakwah dengan satu orang, satu kaum, ngomong dengan kaum yang lain enggak sama. Maka harus sesuai dengan kondisinya. Ya, sesuai dengan makomnya. Cocok enggak kita sampaikan seperti ini? Kadang ada kaum yang kita sampaikan otaknya belum nyambung, maka akan timbul fitnah. Ya, sebagaimana dalam mukadimah Sahih Muslim, ya, hadis yang mursal tapi maknanya benar, yang artinya apa? Afa anta bimuhaddidzin qauman haditsan lamma yablughu uquluhum ila li ba'dihim fitnah. Apakah kau mau menyampaikan satu hadis yang hadis itu enggak nyampe sampai akal mereka, kecuali pasti akan terjadi fitnah. Jadi apa? Kalau ngomong sesuai dengan kondisi mereka. Sesuai dengan kondisi mereka. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dia berwasiat, fa ba'dun nas yakunu qawiyyal iman, qawiyyat tawakkal, tadfa'u quwwata tawakkulihi quwwatal adwa. Ya, kama tadfa'u quwwatu at-tabi'ah quwwatal 'illah fatubtiluha. Masyaallah, ucapan sangat indah. Kata Ibnu Qayyim apa? Sebagian manusia imannya itu kuat, ya, tawakalnya kuat. Tatkala tawakal dia kuat, maka kuatlah diri dia untuk menangkal penyakit menular. Tatkala tawakal kuat, niscaya apa? Dia, diri dia kuat untuk menangkal penyakit yang menular. Ya, sebagaimana kekuatan alami dari tubuh ini menangkal penyakit, sehingga apa? Penyakit itu enggak jadi masuk dalam tubuh dia. Masyaallah. Kalau belum nyambung apa maksudnya ucapan Ibnu Qayyim, lihat. Orang semakin tawakal, katakan di musim pandemi, tawakal dia kuat. Ketika tawakal dia kuat, dia justru dijauhkan dari penyakit menular kayak wabah COVID. Ya, tapi ingat, tawakal itu punya tiga syarat. Kalau tiga syarat ini kuat, maka kekuatan jiwa untuk menangkal wabah ini, penyakit menular ini, semakin kuat. Syaratnya apa? Yang pertama, tawakal itu i'timad 'alallah, sandarkan hati kita sama Allah. Kalau orang tawakalnya lemah, nyandarin diri kepada apa? Misalkan kepada dokter, kepada herbalis, kepada akupunkturis, kepada obat-obatannya, kepada vaksin, kepada masker, kepada minyak kayu putih, kepada kustul hindi, kepada habatus sauda, kepada obat-obat macam apapun pula, ya. Dia sandarin hati dia kepada makhluk Allah kayak gini. Ini tawakalnya lemah. Ya. Kalau yang diandalin ternyata habis. Dokter ternyata sudah enggak tersisa dokter. Herbal udah enggak tersisa herbal. Terus gimana? Tawakal sama siapa? Nah, ini lemah tawakalnya. Makanya namanya hati tuh gantungkan sama Allah hati kita. Tawakal sama Allah itu penting. Ya, jangan tawakal kepada makhluk, dari obat, dari manusia para pengobat. Jangan, hati kita tawakal sama Allah. Musim pandemi jalan-jalan, aktivitas-aktivitas. Ya, tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa tawakal sama Allah, maka Allah sebagai pencukupnya. Udah cukup. Kita enggak butuh apa-apa, cukup sama Allah. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut." Bertawakallah kepada yang kekal, maha hidup, enggak pernah mati selamanya. Coba ini ada ajaran akidah tauhid dalam kitab Tibun Nabawi. Tawakal sama Allah enggak pernah mati. Manusia para pengobat akan mati. Ya. Herbalis mati, akupunkturis mati, ya. Para dokter juga akan wafat, semuanya manusia akan wafat. Jadi tawakal sama Allah. Covid juga akan mati. Nah, fa inna rahmatakumullah. Bahkan termasuk tawakal adalah syarat keimanan seseorang. Makanya Allah berfirman, ya, wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal jikalau kalian seorang mukmin. Kalau kalian bukan seorang mukmin, enggak usah tawakal. Makanya ada kata jikalau, syarat. Kalau kalian seorang mukmin nih, syaratnya tawakal. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan dalam Tariqul Hijratain, dia sebutkan manzilatut tawakkal ka manzilatir ra's, manzilatut tawakkal fid din ka manzilatir ra's fil jasad. Idza dhahaba tawakkal dhahaba islamu. Kondisinya tawakal dalam agama seperti kepala kita bagi tubuh kita. Kalau kita berjalan di muka bumi enggak punya tawakal, hilanglah Islam kita. Karena dia syaratnya keimanan. Kalau kita berjalan di muka bumi enggak punya tawakal, seperti kita berjalan tanpa kepala. Nasallallahu alafiyah. Makanya tawakal, ini musim pandemi nyoba kita, kita kuat enggak tawakalnya? Ini masalah apa tadi, syarat yang pertama apa? I'timad 'ala Allah. Sandarin hati kita sama Allah, gantungin sama Allah. Ya. Kemudian syarat yang kedua, iman bi asma'i wa sifatih. Beriman dengan nama Allah dan sifatnya. Itu penting. Ya. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah menurunkan wabah, itu adalah apa? Allah jadikan rahmat bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Sebagaimana Aisyah pernah bertanya tentang kusta. Ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Innahu adzabun 'ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Ya, itu adalah adab bagi yang Allah kehendaki. Dan artinya siapa? Allah kehendaki dari orang-orang non muslim. Dan Allah jadikan rahmat bagi siapa? Orang-orang yang beriman. Nama dan sifat Allah Rahman Rahim. Kemudian syarat yang ketiga tawakal apa? Apa kira-kira jemaah? Hah? Syarat tawakal itu apa? Ikhtiar. Ngambil sebab. Ya. Kalau orang bilang tawakal tapi enggak ngambil sebab, dalam bahasa Arab namanya tawakul. Bukan tawakal, tawakul. Ingat, beda harokat sudah berubah makna. Apa artinya tawakul? Pasrah tanpa ngambil sebab. Nah, tapi kalau orang tawakal, pasrah sama Allah, hati digantungin sama Allah, beriman dengan nama dan sifat Allah, plus dia ngambil sebab. Maka kata ini, katanya Ibnu Qayyim ini, berarti orang yang tawakalnya kuat, imannya kuat, tawakalnya kuat, dia semakin dijauhkan dari penyakit menular, dari wabah. Kenapa? Karena tawakal tadi ada tiga, sebab juga diambil dong. Nah, bukan petentang-pententeng, ya, di hadapan wabah bukan, tapi ngambil sebab, ya. Kalau kita orang, ya, gas tetap gas saja, garis batas tembus, tapi tahu sebabnya. Ah, hidung sebab, langsung cari lawannya panas kering. Alhamdulillah dengan izin Allah, satu hari dua hari sudah berhenti, gas lagi, ya. Yang penting kajian. Ya, dakwah itu penting. Dikala imannya orang lagi down, di musim pandemi orang kena GERD, anxiety disorder, panik. Kemudian ada yang subhanallah, ini ya, apa telinga ciri khasnya sering kita dapat, telinga kelinga apa kepala kelingan, telinga berdenging, mata berkunang-kunang, tangan bergetar, pipis terus, sulit tidur. Ini ciri-ciri apa? Orang sedang panik, drop. Ya, ini diantara obatnya kajian. Ya, dengerin kajian akidah tauhid. Selain ada obat-obat yang Anda konsumsi, mau obat dari dokter, mau dari herbalis, ya, ini satu sisi ini penting. Sisi keimanan. Nah, dari sisi keimanan, di musim pandemi banyak taubat, banyak istighfar, bukan banyak maksiat. Nah, demikian rahmatullah jami'an. Kemudian annal jahiliyata kanat ta'taqid annal amrad al-mu'diya tu'di bi tab'iha min ghairi idafatin ila Allah subhanahu. Ini pelajaran tauhid. Ya. Kata Ibnu Qayyim bahwasanya orang-orang di masa jahiliyah mereka meyakini bahwasanya penyakit menular itu menular karena apa? Tabiatnya penyakit, zatnya penyakit, bukan dinisbatkan karena Allah. Coba. Nah, orang sakit karena apa? Izin Allah kan? Coba ini Nabi. Nabi dijaga malaikat Jibril. Ya, Nabi dijamin masuk surga. Nabi ibadahnya kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Ya. Subhanallah, Nabi puasa, Nabi berjihad. Tapi sihir itu tembus dari Labid bin A'som. Apakah Nabi gak sakti? Gak terkait sakti, gak sakti. Karena Allah yang mengizinkan. Di zaman sekarang ada orang sholatnya bolong-bolong, ya, dia sudah jarang puasa, ya, kemudian kalau ngomong gak dijaga, ya, akhlaknya jelek, disihir sama dukun, gak nyampe sihirnya. Wah, sakti si fulan, padahal gak sholat, ya. Bukan sakti, tapi Allah belum mengizinkan tembus ke dia. Demikian penyakit, ada orang masya Allah, ya, badannya kurus, kering kerontang, ya. Yang lain yang kelihatan kekar sehat-sehat pada kena COVID. Yang kurus gak kena COVID. Bukan dia sakti, Allah belum mengizinkan kena dia, tapi diizinkan kena yang lainnya. Nah, insya Allah ini saja rahimakumullah, karena waktu sudah habis. Mungkin ada satu dua pertanyaan. Tafadhal barakallahu fikum. Ada pertanyaan di YouTube. Barakallahu fikum. Sama khair. It's ada jalan. Sama khair. Penyakit kutu akhir yang sudah diberi salep namun menghitam dan berair, sebaiknya diobati menggunakan apa? Nah, dia sukar dengan media lembab, pakai kustul hindi. Kutu akhir pakai kustul hindi. Kustul hindi kasih air hangat, kompresin ke daerah kutu akhirnya. Kompresin ke daerah kutu akhirnya. Nah, 1 jam pagi, 1 jam sore misalkan. Kemudian pola makan diperbaiki. Ya. Pola makan diperbaiki, seperti kaki-kaki pecah-pecah. Kalau kutu air ini biasanya apa? Orang ini terlalu lembabnya, terlalu berlebihan. Kalau orang kaki pecah-pecah, sebaliknya, kelembapan kurang. Untuk mengembalikan yang kelembapan berlebihan jadi kutu air, kaki pecah-pecah kekeringan, maka apa? Kembalikan pada posisi asalnya, biar tubuh normal. Enggak kekeringan, enggak terlalu kelembab berlebihan. Ya. Nah, maka ini konsep. Makanya kata Al-Harith bin Kalda sebagaimana dalam ucapannya masyhur, wa kana al-ta'il ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa wa awidu al-jism al-ma'tad. Ya. Perut itu sarangnya penyakit. Inti dari obat adalah menjaga pola makan dan kembalikan tubuh pada kondisi semula. Kondisi biasanya. Yang kering jangan dibikin kering terus. Yang dingin dengan dingin terus, kembalikan kondisi asal. Nah, itu konsep. Nah, kemudian apakah di zaman Nabi ketika ada wabah lepra kusta atau wabah lainnya ada syariat sholat berjamaah? Wah, ini yang dibahas ini. Ini jadi pembahasan perbincangan para ulama sejak awal pandemi ini dibahas. Khilaf di antara mereka. Ya, khilaf. Ada mengatakan, ya, waktu itu bahkan sholat di rumahnya masing-masing. Ya, waktu itu ada yang berijtihad tetap sholat di masjid. Alhasil, ya, kembali kepada diri masing-masing aja. Nah, kalau kita orang lihat pandemi seperti ini, udah sholat aja. Nah, insyaallah khair, insyaallah. Alal afiyah. Sholat, shof rapat enggak masalah. Nah, kalau sudah pilek-pilek, yang pilek tuh pakai masker tuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, insyaallah alhamdulillah sekarang di Jabodetabek betul-betul rate COVID turun sangat drastis sekali. Ya, alhamdulillah. Binikmatihi tatimmu shalihah. Bagaimana mengsikapi yang perintah penguasa yang pada saat ini memerintahkan, wah insyaallah bakhair dah. Nah. Atiullah wa atiur rasulullah wa ulil amr minkum. Di antaranya ini kaidah. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Ada kalimat apa di situ? Atiu. Atiullah wa atiur rasul. Kata para ulama termasuk Ibnu Katsir, di sini menunjukkan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, taatnya apa? Mutlak, enggak bisa ditawar. Ketika disebutkan wa ulil amri minkum dan taat kepada pemimpin kalian, enggak disebutkan di situ wa atiu ulil amri minkum, enggak disebutin. Cuma ulil amri minkum. Artinya taat kepada pemimpin dalam perkara yang baik. Nah, jika taat kepada pemimpin dalam perkara yang bermaksiat kepada Allah, maka tidak perlu dilakukan. Ya, tidak perlu dilakukan. Adapun pemimpin jika memerintah ya, atau menganjurkan ya, dengan hal-hal yang menurut kedokteran ini memang teruji coba agar tidak terjadi wabah, ya dilakukan. Ya, jika itu baik, maka dilakukan. Nah, kalau pemimpin nyuruh ya misalkan kalian jangan sholat 5 waktu. Misalkan ya, kalian jangan sholat 5 waktu misalkan ya. Artinya apa? Ini perintah-perintah untuk meninggalkan sholat 5 waktu misalkan ya. Meninggalkan gimana? Meninggalkan misalkan kalau di masjid. Kalau di masjid sudah aman, it's okay. Kalau jaga jarak, masih ada ijtihad jaga jarak, ya bismillah. Kembali keyakinan masing-masing. Nah, kalau kita orang, kita kan melihat kondisi seperti ini sama kondisi kenyataannya. Makanya dari awal COVID sampai sekarang perlu kita pelajari gimana ritme penularan COVID. Nah, perlu kita pelajari. Nah, oh ternyata kayak gini. Oh, solusinya kayak gini. Nah, jadi apa? Udah ada solusi. Tawakal semakin tingkat. Ya, berani insya Allah, bismillah. Tapi kalau kira-kira sudah ada, Anda sudah hidung sembab, ngambil sembab, udah gak usah sholat ke masjid. Misalkan pilek flu ya, datang ke masjid, apa? Malah bikin orang yang sampingnya gak khusyuk. Nah, mending apa? Udah isolasi mandiri. Untuk apa? Berjaga-jaga. Ya, di awal-awal memang, awal-awal pandemi memang kita ngelihat ya, kita ketakutan seperti demikian rupa. Kemudian kita gak tahu mempelajari COVID sebenarnya kayak apa ya. Kemudian waktu itu memang rate-ratenya lagi naik-naiknya, udah patuhi ya anjuran pemerintah. Yang pemerintah bekerja sama dengan tentunya dokter dengan ahlinya. Ya udah bismillah. Sami'na wa ata'na, dan itu bukanlah perkara maksiat. Nah, tapi sholat sekarang alhamdulillah dengan rate seperti ini udah sholat di masjid aja. Nah, sholat di masjid. Nah, bismillah, tawakkalna 'ala Allah. Udah cukup insyaallah? Atau ada pertanyaan? Fadhal. Masih oke, okay, sholat masih enggak apa, mundur lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk pola makan bayi yang baru mulai makan pendamping ASI, ada saran Ustaz? Untuk yang pertama, untuk yang kedua, apakah usia di atas 40 tahun mengurangi makanan karbo, yaitu nasi putih dan terigu, apakah harus diganti dengan beras merah? Nah, satu-satu dulu aja. Untuk si bayi ketika apa tadi? Ketika ada baru makanan pendamping ASI, ya, gimana untuk bayi ini? Apa yang dimakan? Pertama, ya nggak dijelaskan oleh para mereka kedokteran klasik, nggak dijelasin. Yang jelas, pencernaan si bayi, pencernaannya belum sempurna, ginjal belum sempurna, ya usus juga belum, kemudian yang banyak yang belum sempurna. Kalau memilih makanan berarti pilih makanan yang lembut-lembut. Kalau pilih daging berarti pilih daging yang lembut. Daging yang lembut seperti disebutkan Ibnu Qayyim, di antara daging yang enak ya katakan kambing. Kambing yang masih menyusu. Ya, kambing yang masih menyusu itu dagingnya lembut. Itu dari sisi umur ya, di bawah 5 bulan misalkan Bali Bull ya. Contohnya. Kemudian berikutnya ketika ini kambing dicampur nasi misalkan ya. Kemudian dibikin bubur misalkan. Kemudian juga bisa pilih daging yang terlunak. Seperti apa? Daging yang nempel pada tulang punggung sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Hakim dan yang selainnya. Afdhalul lahm lahmud dhahr. Sebaik-baik daging, daging yang pada tulang punggung. Ya. Nabi sukanya juga paha depan. Paha depan itu apa? Lembut, ya. Kemudian juga kata Ibnu Qayyim, daging yang nempel pada tulang leher itu juga lembut, tulang rusuk juga lembut, ya. Kata Ibnu Qayyim, lahm aitilal idham, daging yang nempel pada tulang itu lebih lembut. Silahkan. Yang jelas cari yang lembut-lembut, jangan cari yang kasar. Kalaupun merebus atau ngukus, ya sampai lembut. Nah, sampai lembut. Adapun konsep panas dingin nggak perlu pada si baby, ya. Nah, tapi kalau mau pakai panas dingin juga bisa ketika umur 1 tahun, ibu hamil pun juga bisa pakai panas dingin, tetapi sayurannya diusahakan direbus dulu karena khawatir pestisida dan bakteri, ya. Kemudian apa? Jangan streng-streng, ya. Anak masih kecil streng-streng kayak orang gede. Anak masih kecil ususnya masih bersih. Yang panas dingin itu paling banyak itu kayak kita-kita orang nih. Yang ususnya udah tebel-tebel, makan enggak pakai rem, remnya pada blong, ya. Ini perlu panas dingin nih. Umur 40 tahun harus lebih hati-hati. Umur 40 tahun enggak seperti 17 makan masalah semua terjang, enggak ada panas dingin. Ya, ketika 40 tahun ya, usus nih kalau pengin antum makan lebih sayang dengan usus antum, lebih perhatian ya, sekali-kali antum coba masukkan endoskopi ke hidung antum, masuk ke usus, lihat usus antum. Jika usus antum warnanya bersih, putih, putih kekuningan masih oke, kuning mulai hijau, kuning mulai coklat, kuning jadi hitam, ini jadi masalah. Yang hitam ini namanya plak di usus, ini potensi terjadinya kanker. Ya, naudzubillah. Makanya apa? Jaga pola makan. Ya. You are what you eat. Jika Anda sakit, sakitnya Anda, jaga karena makanan Anda. Nah, makanya jaga pola makan itu penting sekali. Nah, umur 40 enggak seperti dulu, enggak seperti dulu lagi, ya. Umur 40 nih, kalau mau berbuat dosa pikir-pikir lagi. Umur 40 kalau makan mikir-mikir, ya, lebih dijaga makanannya. Tapi pertanyaan ketiga terakhir insyaallah. Herbal terbaik untuk lembab dingin dengan lendir yang dengan lendir di perut pada apa herbal? Untuk menghilangkan lendir di perut, lendir di perut ini kalau menurut teorinya Ibnu Qayyim membuat pandangan mata itu enggak jernih. Makanya terapi untuk menjernihkan pandangan mata diantaranya dengan terapi apa? Istiqa, memuntahkan apa yang ada di lambung kita. Kalau lambung udah bersih, biasa mata jernih. Nah, juga untuk membersihkan dahak di lambung bisa juga menggunakan bawang putih. Bawang putih mentah. Ya, bisa ditumbuk, dikonsumsi. Nah, sebesar jempol, ya, ujung jempol gini, bukan gini, ini. Nah, tumbuk, konsumsi. Kemudian juga bisa dengan untuk mengeringkan dari dahak tadi sifatnya apa? Lendir dahak sifatnya dingin lembab. Kasih lawannya. Biar dingin lembab jadi di tengah-tengah, kasih lawannya. Untuk kembali ke tengah, kasih yang panas kering. Panas kering misalkan habatus sauda, ya. Bisa kustul hindi, ya. Tapi ingat panas dingin kalau berlebihan bisa jadi apa? Meriah, merindukan kasih sayang. Insya Allah itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Ya, semoga Allah sehatkan kita semua sehingga kita bisa istiqomah dalam ibadah. Ya, semoga Allah hapuskan dosa-dosa kita semua dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan sebagai ahli tauhid. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.